baru ku sadari selama ini kau hanya milikku dalam mimpi. Di sini, di dalam hati ini, doaku ikhlas untuk aku tak